Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Telah kita baca ayat ke-32. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada para malaikat musammayat, benda-benda atau sesuatu yang mereka diperintah untuk menyebut namanya, dan ternyata malaikat tidak mengetahuinya. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Maka di ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan Adam alaihissalam. Qala Allah taala, qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritakanlah kepada mereka, kabarkan kepada para malaikat, biasma'ihim, tentang nama-nama, ya, apa yang tadi disodorkan kepada para malaikat dan mereka tidak mengetahuinya. Falamma ambahum biasma'ihim, tatkala Adam telah selesai memberitakan kepada para malaikat nama-nama musammayat tadi, qala, Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah telah kukatakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku tahu apa yang ghaib di langit dan di bumi, di langit-langit dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna ma takuntum taktumun, dan aku tahu apakah yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Allah taala, di antara faedah ayat ini kata beliau adalah itsbatul qaul lillahi azza wajalla, menetapkan sifat al-qaul, Allah berkata, Allah berbicara. Liqauli ta'ala ya Adam wa annahu biharfin wa sautin masmu', dan kalamullah, qaulullah, ucapan Allah, firman Allah itu dengan huruf dan suara didengar. Sehingga Nabi Adam mendengarnya, Nabi Adam memahaminya. Ini adalah pendapat al-sunnah al-jamaah, ya, manhaj salafus saleh. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, anna Adam alaihi salatu wassalam imtathala wa ta'a wa lam yatawaqqaf. Nabi Adam alaihi salam melaksanakan perintah Allah, mentaati Allah, dan tidak tawaqquf, segera menjalankan perintahnya ketika diperintah untuk memberitakan kepada para malaikat. Yang ketiga, tabligh rahimahullah taala, jawazu taqrir mukhatab bima la yumkinuhu daf'u. Boleh mentakrir, iya, menekankan satu perkara pembahasan kepada orang yang diajak bicara dengan sesuatu yang tidak mungkin dia tolak. Sehingga disebut himna rahimahullah, alam aqul lakum, hamzah ini hamzah ditakrir, istif hamzah ini ditakrir, sehingga tidak bisa menjawab kecuali iya, betul, tidak mungkin ditolak, tidak mungkin dinafikan, ini takrir. Wa takriru la yakunu ilha kata, yang mana takrir tidaklah kecuali demikian, yakni bi amrin la yumkinu daf'u, dengan sesuatu yang tidak mungkin ditolak. Di sini Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Tidak mungkin menjawab tidak. Harus iya. Ditakrir. Kemudian di antara faedah ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, bayanu umumi ilmillah azza wa jalla. Penjelasan umumnya ilmu Allah azza wa jalla. Wa annahu yata'allaqu bil musyahad wal ghaib. Dan ilmu Allah itu terkait dengan yang musyahad, yang bisa dilihat oleh kita, dan yang ghaib. Tadi dalam penjelasan tafsirnya beliau sebutkan perkara ghaib ada dua. Ada yang am, ada yang nisbi. Kalau nisbi itu yakni ghaib bagi sebagian orang, iya, dan tidak bagi yang lain. Seperti sekarang misalnya, apa yang sedang terjadi di Ka'bah kita enggak tahu. Tapi orang-orang yang sedang tawaf di Ka'bah tahu keadaan di Ka'bah. Ini ghaib nisbi. Ya adapun ghaib, iya, ghaib yang am, yang mutlak, ya. Perkara ghaib tentang bagaimana sorga, bagaimana neraka sekarang, perkara ghaib. Berikutnya di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, an samawat la tu'adad. Langit itu berbilang, tidak hanya satu. Iya, dan dalam nas sebutkan tujuh. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Ya, tujuh. Nah. Wa binal ardi mithlahun, juga bumi pun demikian. Tujuh. Yang berikutnya kata beliau rahimahullahu taala, annal malaikata lahi iradat. Malaikat pun memiliki iradat, keinginan-keinginan. Tubdi wa taktum, ada yang ditampakkan, ada yang sembunyikan. Makanya Allah berfirman, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di kalbu malaikat. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, kalau ada yang tanya, apa dalilnya malaikat memiliki kalbu? Jawabannya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, hatta idza fuzzi'an qulubihim, hingga ketika telah dihilangkan rasa takut dari kalbu-kalbu mereka. Qulubihim, Allah sebutkan mereka memiliki kalbu, para malaikat memiliki kalbu. Qalu ma dzakara rabbukum qul haqq wa huwal aliyyul kabir. Sehingga malaikat memiliki kalbu, malaikat yang kita dapatkan, mereka makhluk yang berakal. Ya, mereka memiliki iradat, tubdi wa taktub, namun mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang senantiasa taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan tidak pernah ya membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.